Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi, wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmid din wa sallama taslima katsira. Amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tadi selesai dari ahkamul mudud, dari hukum mad. Mana secara ringkas telah kita bahas bahwa mad ini terbagi menjadi dua, ada mad asli dan mad far'i. Yang mad asli ini tadi juga sudah kita rinci, ada mad tabi'i. Ini yang mad asli ini yang memang tidak tidak ada sebab yang lain. Ya, sebabnya semata-mata karena adanya huruf mad. Tadi juga kita sebutkan ada tiga, kemudian ditambah diikutkan pada mad aslinya adalah mad badal dan mad tamkin. Mad badal dan mad tamkin. Mad tamkin ketika dua iya bertemu, yang pertama berharokat dan kedua disukun. Wa idza hujjitum, itu kemudian yang kedua adalah ma yatawaqqaf 'ala sabab atau mad far'i. Yang ini juga terbagi menjadi dua, sebab hamzah dan sebab sukun. Kemudian ini secara global. Kalau kemudian kita mau rinci, sebenarnya juga banyak pembahasan di detail-detailnya ya, dari mudud ini. Tapi barangkali kita cukupkan terkait dengan pembahasan mad ini. Nah, karena kita masih ada beberapa pembahasan lagi, masih ada berikut ini adalah waqaf al-ibtida, kemudian al-qath' wal-wasl, maqtu' wal-mausul, kemudian hamzatul wasl, dan raum dan pernik-pernik yang lahir. Sementara insyaallah kita masih ada pertemuan hari ini, kemudian besok ya, dan Jumat ya. Jumat itu pagi, mungkin siangnya hanya ba'da asar, mungkin ba'da maghrib, dan isya mungkin kita akan kedatangan tamu Ustaz Muhammad Samit. Insyaallah akan misi Sabtunya di sampai Islam, malamnya insyaallah mungkin ini. Jadi kita masih ada waktu sampai Jumat mungkin pagi dan badan asar dinilai tahan. Baik. Selesai kita pada mad wa al-qasr. Kemudian juga pada terkait dengan mad lil, dan pada mad lil yang kita sudah kita singgung bahwa di situ kita boleh perlu ditambih ya, supaya tidak sembrono nantinya ya. Maka saya ingatkan di sini untuk mad lin atau mad lain, biasanya kalau ya, dengan lain atau lin ya, dan mad arid li sukun ya. Mad lin dan mad arid li sukun ketika waqaf nih ya, pada mad lin ya, dan arid li sukun ketika waqaf nih, ini perlu diperhatikan bahwa kemarin sudah kita singgung bahwa kalau mad lin ini boleh dibaca dengan dua bacaan atau tiga bacaan ya. dengan dibaca fathar atau dibaca mad, dan mad ini bisa tawassut atau dengan isba', ya. Ya, tawassut artinya apa namanya, tengah-tengah, atau boleh dibaca dengan isba', yakni dengan penuh. Kata isba', bagaimana pada mad lazim, ya, yang sebab harf itu, ya, pada huruf nafasa azalukum atau kam kam kena pada huruf nafasa azalukum ini juga dituliki dengan mad lazim harfi musba', ya. Mad lazim harfi musba', karena apa? Dibaca dengan harokat yang penuh. Kata isba' artinya kenyang, ya. Yang berarti madnya itu penuh. Maka pada kembali pada madlin ini boleh dibaca dengan tiga bacaan: qatar, tawassut, dan isba'. Jadi dua harokat, empat harokat, atau enam harokat. Ya. Namun perlu diketahui bahwasanya mad dengan lin ini masih lebih kuat madnya. Ya. Maka di sini antara mad arif bisukun dengan lin, dengan mad li. Ketika mad arif bisukun dibaca dengan isba, dengan harokat yang penuh, dengan mad yang penuh, enam harokat, maka tidak ada pilihan pada mad lin kecuali juga seperti mad arif bisukun, ya. Ini kaidah yang dibawakan oleh ahlul ada, ya. Karena apa? Kalau kemudian, ya, apa namanya, kembali kepada kita bahasanya mad ini lebih kuat daripada lin, ya. Mad itu lebih kuat daripada madli. Maka kalau kemudian dibaca penuh, ya, ini juga mengikutinya. Ya. Tidak boleh kemudian apa? Tidak bisa kemudian dibaca kosor, karena kekuatan pada madnya. Artinya kalau kemudian pada mad arif bisukun dibaca tawassut, maka ini pun juga untuk lin bisa tawassut, bisa isba'. Ya. Bisa tawassut, bisa isba'. Ini, ya. Ini pada mad arif bisukun. Ini yang perlu untuk kemudian diperhatikan. Ya. Pada bagaimana di sini dinukil dikatakan qala inna hadhihi al-awjuh ath-thalatha, bahasanya taujih yang tiga ini antara qatar kemudian tawassut dan isba', ya, dibaca dua harokat, empat harokat, atau enam harokat, ya, isba', tawassut, dan qatar ini dikatakan la tasughu fi harfai al-lin illa liman dhahaba ila isba' fi huruf al-mad min hadha al-bab. Ini tidak layak pada dua huruf lin kecuali bagi yang berpendapat dengan isba' pada huruf mad dalam bab ini. Adapun yang kemudian membacanya kepada qasr pada huruf madnya, ini, maka tidak boleh pada dua huruf lin ini, pada waw dan ya yang sukun sebelumnya fathah, kecuali qasr. Artinya kalau mad lin dibaca pendek, ya, kalau madnya dibaca pendek, maka mad lin tidak ada batan kecuali dibaca qasr. Baca pendek juga. Kalau kemudian ini pertama, ya, kalau mad dibaca qasr, maka lin tidak dibaca kecuali qasr juga. Ini satu. Kemudian yang kedua, jika madnya dibaca tawassut, ya, empat harokat, ini pada huruf madnya, maka pada huruf limnya ini tidak boleh kecuali tawassut dan qasar. Ya, tidak boleh kecuali tawassut dan qasarnya tidak boleh melangkai. Ya. Ini baik itu arid atau tidak ya. Maka dalam hal ini tidak boleh ketika madnya dibaca tawassut, maka untuk huruf lin ini atau mad lin ini tidak boleh dibaca isba, ya, baca penuh. Karena itu di sini seorang qari Al-Quran ini mesti memperhatikan, jadi tidak kemudian suka-suka indah di sana, ya. Karena melihat kepada kuat dan lemahnya tadi. Maka dari awal sudah kita bahas bahwa memahami sifat-sifat huruf ini penting, ya. Baik itu sifat yang sudah kita bahas dari sifat mutawaddah atau bentuk mustaqillah, demikian pula sifat-sifat yang mutawallidah dari sifat yang ada, sifat-sifat yang terlahir dari sifat yang ada, ya. Maka supaya yang lemah itu juga tidak kemudian melangkahi yang kuat, yang kuat juga tidak kemudian menyeret kepada yang lemah. Ya. Ini sedikit tambahan pada madlin. Baik. Jadi kalau kemudian kita rinci sekali lagi dalam masih banyak pembahasan, ya, detail-detailnya. Tapi insya Allah cukup dari yang kita bahas. Ya. Ini kalau mau tawassut, ya. Ini ya namanya ilmu seperti itu, ya, tidak akan ada habisnya, ya. Inilah keutamaan daripada syariat Islam. Semakin dipelajari, semakin kita banyak yang tidak tahu, ya. Masih ada saja kekurangannya, ya. Ini di bab mana saja dari ilmu-ilmu dalam Islam ini, ya. Maka tinggal kita, ya, jangan sampai kita bosan untuk belajar untuk kita, dan belajar kita di antara lain juga untuk dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dituntut untuk beramal, belajar dan beramal saja, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga kita mohon kepada Allah agar memberikan sabar. Karena Rasulullah mengatakan, ya, apa, dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah berkaitan dengan ketika para ulama menjelaskan terkait dengan masalah qadar, ya, katakan dari hadisnya malu bakul mesarun lima kuli qalah, ya, jika yang malu beramalah, katakan fa inna Allah la yamalu hatta tamalu. If'alu ma tutiqun fa inna Allah la yamalu hatta tamalu. Ini apa yang mampu kita, kita mengerjakannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan dan kita sendiri bosan, ya. Baik. Kembali selesai dengan ini kita apa namanya kita anggap selesai dari pembahasan tentang mad wal qasar. Selanjutnya kita masuk dalam bab al-ma'a ma'rifatul wuquf, ya. Al-wuquf wal ibtida', khot salah. Ma'rifatul wuquf wal ibtida', ya. Dan ini adalah poin yang kedua dari apa yang dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dari makna tartil, ya. Mana ketika menjelaskan waratil al-Qur'an tartila adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, membaguskan huruf dan mengenal waqaf. Dan waqaf dengan ibtida, ya, ini dua yang tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, sementara umumnya kita mengenal pada waqaf saja. Maka mengenal waqaf juga bahkan yang paling pokok itu ibtidanya, Ya. Karena ibtida ini juga, dua masalah ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Dan ini sangat menuntut kepada kita mengenal kepada apa namanya tarkib dan susunan bahasa Arab. Ini dari waqaf wal ibtida. Karena kemarin sudah kita sedikit kita singgung tentang waqaf. Ada nanti dengan apa yang dikatakan dengan waqaf qabih. Dan bahkan ada dikatakan akbahul wuquf. Waqaf yang paling jelek. Bahkan bisa menjadi waqaf yang kufur jika itu sengaja. Ya. Jika itu sengaja. Seperti misalkan pada waqaf pada innallaha la yahdi man huwa musrifun murtad misalkan ya. Berhenti pada innallaha la yahdi. Berhenti di sini. Kan ini kufur ya. Dan yang misal dengan itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Kemudian berhenti pada fa'lam annahu la ilaha. Lalu itu juga yamin akbah salwukuh. Atau seperti yang kemarin kita singgung meskipun tarkibnya sesuai ya. Susunan bahasanya pas, mubtada, khabar, fi'il, fa'ilnya juga pas. Tapi kalau itu merupakan mensifati kepada Allah dengan sifat-sifat yang kotor seperti pernyataannya orang-orang Yahudi, maka ini juga termasuk dari waqaf yang akbahul wuquf ini. Seperti pada laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Berhenti pada qalu kemudian ibtida'nya pada innallaha faqir. Ini waqafnya pada misalkan laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu. Maqulul qawlnya baru kemudian tidak diulangi dari depan kemudian ibtida'nya dari innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Maka ini juga meskipun di sini tarkibnya sesuai ya. Artinya susunan tata bahasanya juga pas ya. Mubtada dan khabar ya. Inna ya, yang masuk pada isim tapi di sini adalah merupakan waqaf yang sangat kotor ya. Maka dari sini juga menunjukkan pentingnya kita memahami apa namanya bahasa Arab ya. Memahami tentang dari sini apa memancing kita memberikan targhib kepada kita untuk kita belajar bahasa Arab ya agar kita ya supaya tidak lain adalah kita lebih paham dengan apa pedoman kita dengan Quran hari ini tidak hanya sekedar untuk dibaca tapi lebih dari itu dan bahkan yang lebih utama memahami isi kandungannya. Nah kalau paham isi kandungannya akan terkait bacaannya pun juga akan bisa baik dan khususnya di waqaf atau tidak ini. Ya. Baik, sekarang kembali pada masalah bahasanya waqaf. Al-waqaf cara bahasanya itu adalah al-kaf atau al-mana', yakni berhenti atau tertahan. Ya. Yang dimaksudkan dengan waqaf secara istilah dalam tajwid ini adalah qat'us shaut, memutuskan suara setelah mengucapkan lafaz-lafaz dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, qat'us shaut ba'da an-nutqi bil kalimatil qur'aniyah atau bil ayat qur'aniyah, memutuskan suara setelah membaca atau mengucapkan ayat-ayat Al-Qur'an ma'at tanaffus. Nah, bersama dengan ini berhentinya di sini dengan nafas. Dengan mengambil nafas. Ini. Dengan mengambil nafas ini ya. Ini waqaf. dengan apa maksud untuk melanjutkan kembali, untuk berhenti atau melanjutkan kembali. Di sini maka di sini waqaf ini bisa berarti al-qata', yakni artinya memutuskan, menghentikan bacaan atau melanjutkannya. Maka ketika menghentikan bacaan, artinya misalkan kita baca apa namanya sekarang sekali duduk, kemudian mau melanjutkan untuk esok harinya lagi atau nanti lagi, maka ini namanya al-qata', ya. Dengan berhenti waqaf tapi untuk memutuskan bacaan. Maka di sini juga harus berhenti pada waqaf yang pas, pada kisah yang pas. Dan lebih lagi kalau kemudian yang kedua adalah, dan ini yang menjadi pembahasan, adalah ketika waqaf itu kita berhenti bernafas untuk melanjutkan kembali. Maka untuk melanjutkan kembali, ya, artinya dalam ketika kita baca ayat kemudian berhenti, ya, berhenti sejenak untuk bernafas, menarik nafas, kemudian melanjutkan kembali. Dan ini yang menjadi pembahasan, ya. Jadi pembahasan kita adalah di sini. Ini namanya waqaf. Jadi waqaf itu ada memberi pengertian dua. Waqaf, berhenti sejenak untuk bernafas, untuk menarik nafas, kemudian melanjutkan kembali, atau yang kedua berhenti untuk qata', untuk memutuskan bacaan dan tidak melanjutkan kecuali nanti, ya, ditunda, ya. Maka untuk yang qata' pun juga ini harus pas sesuai, ya. Meskipun itu waqaf di ru'usil ayat, di akhir ayat, dan waqaf di akhir ayat adalah sunnah, ya. Ini merupakan sunnah. Ini waqaf berhenti di akhir ayat merupakan sunnah. Tapi kalau meskipun itu berhenti di akhir ayat, nah, kalau ceritanya itu masih berlanjut, apalagi maknanya itu masih bersambung, maka ini kalau qata', ini bisa kufur, dan juga bisa kalau dengan sengaja, apa ini juga masuk dalam kategori waqaf qabih. Seperti misalkan kepada surat Al-Maun misalkan, ya. Alam tara kaifa fa'ala pada Al-Maun. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Nah, ditinggal pergi, ini kurang ajar di sini, ya. Nah, karena maknanya masih bersambung, meskipun berhenti di sini merupakan sunnah karena di akhir ayat, ya. Al-wuquf, waqaf di akhir ayat adalah merupakan sunnah, ya. Tapi kalau maknanya masih bersambung, artinya di sini terkadang orang memaksakan, ya. Oh, enggak boleh berhenti di situ. Ya. Ini enggak seperti itu. Pada wailun lil musallin. Boleh saja, bahkan ini sunnah kalau kemudian berniat untuk dilanjutkan kembali. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Ini boleh dan itu merupakan sunnah. Kalau mau dilanjutkan pun juga boleh. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Juga boleh. Yang enggak boleh kalau kemudian berhenti di wailun lil musallin, kemudian ditinggal lari. Qata' dalam hal ini, ya. Ini yang menjadi qabih, meskipun itu ru'usul ayat, ya, di akhir ayat. Ini yang dari sini apa namanya pentingnya untuk kemudian memahami tentang makna yang ada dalam Al-Qur'an. Ini, ya. Ini waqaf. Kemudian yang kedua al-ibtida'. Al-ibtida'. Makna al-ibtida' artinya dalam mengawali. Yani bagaimana mengawali bacaan Al-Quran. Dan ini juga ada dua. Mengawali di awal kita membaca Al-Quran. Dari tengah surat misalkan. Yang itu kalau dari awal surat gak ada pembahasan ya. Yang diawali dengan ta'awud dan bismillah ya. Diawali dengan ta'awud dan bismillah. Ketika yang diawali dari tengah ayat. Dari tengah surat. Yang itu diawali dengan ta'awud saja. Jadi istitah. Jadi ibtidak al-qira'ah mengawali bacaan. Maka ini pun juga sama seperti pada waqaf tadi. Ketika berhenti juga harus pas berhenti untuk qata' juga harus sesuai. Demikian pula ketika ibtidak ini juga harus pas. Maka di sini khususnya imam ya. Yang suka atau kita ketika kita sholat bukan dia tidak hanya imam saja ketika kita sholat kemudian mengambil potongan-potongan ayat dalam surat-surat yang ada dalam Al-Quran maka ini juga harus sesuai ini jangan kemudian dipotong atau memulainya dari yang kurang pas ya. Ini. Yang tidak pas dari ibtida'i mengawali bacaannya maka harus ada sinkron dan ini sekali lagi juga dibutuhkan kepada pemahaman ya kepada ma'ani ya ini, jadi supaya tidak berunuh ya mengawali bacaan sembarangan juga memutuskan bacaan sembarangan. Ini makna yang pertama dari ibtida. Namun ini juga tidak banyak jadi pembahasan. Yang jadi pembahasan adalah ibtida setelah berhenti. Ya, setelah waqaf tadi yang mau melanjutkan kembali. Ya. Memulai atau di sini sebenarnya bukan memulai. Tapi dikatakan ibtida dalam kategori karena mengawali ucapan lagi. Gitu ya. Sebenarnya bukan mengawali bacanya ini sudah membaca tapi kemudian setelah berhenti untuk bernafas kemudian melanjutkan kembali ini namanya juga ibtida. Seperti misalkan kita baca ara'aita alladhi yukadzibu biddin ini waqaf fadzalika alladhi ini fadzalika namanya ibtida. Pada ketika yakni memulai setelah kita berhenti dari bacaan untuk menarik nafas. Maka ini yang jadi pembahasan ibtida ini ketika di tengah ayat. Kalau di awal ayat ini juga enggak ada masalah kalau itu merupakan lanjutan ya. Tapi yang jadi pembahasan adalah ketika di tengah-tengah ayat. Karena waqaf di tengah ayat baik itu waqaf karena sengaja atau karena kehabisan nafas atau karena ketika kita mengajari anak-anak ya, namanya mengajari anak-anak kan diejak satu lafaz misalkan ya, atau karena kita terpaksa imma karena hafalannya hilang ya, jadi seperti itu atau karena tiba-tiba bersin ya. Atau kaget ya. Jadi namanya itqrar yang ada sebagainya karena banyak hal maka ibtidaknya juga harus pas ya. Ibtidaul kalam ini juga harus pas ya. Ini yang dimaksud dengan waqaf wal ibtidak jadi paham ya bahasanya kembali pada masalah karena waqaf terbagi menjadi dua ini waqaf untuk qata atau waqaf untuk kita berhenti bernafas, menarik nafas. Kemudian ibtida adalah ibtida al-kalam atau ibtida al-qira'ah mengawali bacaan atau kemudian ibtida setelah kita berhenti bernafas. Nah, kadang-kadang sebagian imam itu juga ada yang ya enggak tahu apa maksudnya. Kemudian ketika baca asal comot saja ya baca ayat baca satu ayat ditinggal, apalagi itu adalah dalam satu surat yang sama, ya. Maka ini tidak boleh dilompati, ya. Misalkan rokaat pertama membaca awal surat Al-Baqarah misalkan, rokaat kedua membaca akhir surat Al-Baqarah, maka ini tidak boleh seperti ini. Ini kurang apa, tidak beradab, ya. Ya, tidak murat kepada adab, dan ini termasuk yang mustabahah, ya. Satu yang pertanyaan itu apa namanya, dicelak sekali dari ahli adab kalau dalam satu surat yang dipecah, ya. Maka kalau mau seperti itu, imma lanjut pada ayat berikutnya, atau kemudian rokaat yang pertama ambil di satu surat itu, kemudian rokaat yang kedua ambil di surat yang lain yang mungkin fi nadhirihi, yang sejenisnya, ya, yang sejenisnya, maka tidak masalah seperti itu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti ini, takdim takhir nggak ada masalah, ya. Artinya mendahulukan surat Ali Imran dulu rakaat pertama, kemudian rakaat kedua surat Al-Baqarah, ini juga enggak ada masalah. Tapi lebih baiknya adalah tartib urut. Meskipun karena yang pertama tadi pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana riwayat, di mana Rasulullah salat dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, kemudian apa namanya, lompat ke An-Nisa, balik lagi ke Ali Imran, ya. Ya. Ini menunjukkan itu adalah boleh dilompati. Tapi tertib, cara tertib itu jalan lebih, karena itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan apa namanya, tertib, dengan tertib. Maka ini yang perlu diperhatikan. Sebagian mengatakan terlalu ekstrim, mengatakan tidak boleh asal somot apa mengambil hanya sebagian ayat saja dalam satu surat, boleh saja. Asal seperti tadi, imma dalam satu surat itu diurutkan, ya. Diurutkan, atau kemudian mengambil sebagian ayat dalam satu surat itu dengan kisah yang satu, kemudian pada rakaat yang kedua mengambil dari apa namanya, ayat yang surat yang lain, manakala itu surat apa, dengan misalkan dengan apa namanya, makna yang sama, ya. Maka ini boleh seperti itu. Yang tidak boleh itu tadi asal somot, apalagi kemudian satu ayat, ya. Ada juga saya pernah dengar begitu, satu ayat itu enggak diambil dari awalnya, hanya diambil dari tengahnya saja sampai akhir, ya. Karena itu doa, ya. Ya, ambil cuma doanya tok, ya. Rakaat pertama baca apa, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil hasanah qina adzabannar, kemudian ruku. Ini kan tidak dari awal ayat, ya. Di ayat haji, kan, di ayat haji kaitan dengan haji, ya. Kemudian di rakaat yang kedua baca lagi di akhir apa namanya, surat Al-Baqarah. Ini asal somot, ini seperti ini sudah tidak layak. Saya dengar seperti itu langsung, iya, astagfirullahaladzim. Ini kadang-kadang apa namanya, ada juga imam-imam yang seperti itu. Ini tidak boleh seperti ini, ya. Ini dan ini sangat apa, dicelah, ya, oleh para ahli lah, ya. Maka mengenal waqaf al-ibtida ini satu hal yang sangat penting, ya. Ini terkait dengan waqaf al-ibtida. Kemudian berikutnya Nujazari mengingatkan, qala wa ba'da tajwidika lil hurufi labudda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i wa hiya tuqsamu idan thalathatan tamun wa kafin wa hatan. Kita bacakan dulu apa baitnya Ibnu Jazari. Qala wa ba'da tajwidika lil hurufi, setelah tajwidika lil hurufi, bagusnya kamu dalam huruf, yakni setelah kamu membaguskan huruf, dan ini kan makna yang pertama ya, dari apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Ini tajwidul huruf la budda min ma'rifatil wuquf, maka harus mengenal waqaf wal ibtida' dan juga ibtida'. Maka bab ini dalam ma'rifatul wuquf wal ibtida'. Wa hiya, dan waqaf ini tuqsamu idzan thalathatan, terbagi menjadi tiga, tamun wa kafin wa hatan. Waqaf tam, waqaf kafi, dan waqaf hatan. Wa hiya lima tamma fa in lam yujadi ta'alluqun aw kana ka aw kana ma'nan fabtadi. Yaitu yang tam, lima tamma, manakala sempurna. Fa in lam yujadi ta'alluq, tidak ada hubungan, ada keterkaitan dengan sesudahnya, dengan ayat sudah dimakani tam. Au kana ma'nan fabtadi, atau ta'alluq makna, maka fabtadi, maka mulailah dari berikutnya. Kan kalau sudah sempurna maknanya, maka ibtida dari mulainya lagi atau melanjutkannya lagi dari ayat yang dia berhenti di situ. Fatta, maka ini adalah tam. Fal kafi wa lafzan famna'an, dan kafi dan waqaf kafi fa lafzan famna'an. Kemudian yang kedua waqaf kafi, ini waqaf kafi ini ada ta'alluq lafzan, yujad ta'alluq lafzan, ada hubungan secara lafaz ini ya, yang menghalangi untuk kemudian apa mengawali dari berhentinya apa berhenti dari situ, meskipun makna sudah sempurna ya, tapi tidak boleh kemudian berdasarkan apa namanya, misalkan kepada alhamdulillah ini kafi ya, tapi tidak boleh kemudian kita mengawalinya dari rabbil alamin. Ini tidak benar ya. Waqafnya pas, kafi artinya sempurna maknanya. Kalau tam tadi itu berhenti dan sudah sempurna maknanya, tidak ada hubungan dengan sesudahnya. Ini tam. Tapi kafi sempurna maknanya, tapi masih ada hubungan dengan ayat berikutnya. Ini. Contoh tadi alhamdulillah kan mafhum dan sempurna maknanya, maka dikatakan kafi, tapi tidak boleh kita kemudian mengawalinya atau ibtidanya dari rabbil alamin. Nah, ini tidak boleh ya, maka harus diawali lagi dari awal, dari alhamdulillahi rabbil alamin. Ini waqaf kafi, maka dikatakan lafzan famna'an illa ru'usul ay, kecuali pada ru'usul ay jawih, kecuali itu adalah di akhir ayat, maka itu dibolehkan seperti pada surat Al-Baqarah ya, ayatnya sebentar di surat Al-Baqarah ayat yang ke pada apa lafaz yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ya, ayat itu ya, ini pada ayat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, kafi. Ini sudah kafi. Di dunia wal akhirah. Kan hanya masih lanjutan. maka ibtidak dari fid dunya wal akhirah boleh. Karena ini adalah ru'usul ayah. Asal jangan kotak di sini. Karena ini akhir ayat, kemudian berhenti, besok melanjutkannya lagi dari fid dunya wal akhirah. Ini ibtidak yang enggak benar, hubungannya apa fid dunya wal akhirah. Ya. Atau misalkan berhenti di sini, pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua mulainya dari fid dunya wal akhirah juga tidak boleh. Ya. Ini kafi. Ya. Maka dikatakan illa ru'usul ay. Kecuali kalau di akhir ayat. Ya. Jawid falhatan. Seperti pada tadi. Apa? Pada wailul lil musallin. Ini sudah. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, terus. Ya. Ibtidaknya dari alladzina hum an salatihim sahun ini. Apa namanya? Boleh. Meskipun masih ada ta'alluq makna. Ta'alluq lafzan ya. Dari hubungan secara lafaz masih ada. Ini ya. Ini. Fattamu falkafi. Falkafi lafzan famna'an. Illa rusul ay jawwi. Maka ini boleh. Falhasan. Maka hasan. Qala wa ghairu matamma qabihun. Yang tidak sempurna namanya qabih. Ini yang keempat. Maka tidak dimasukkan dalam waqaf, karena di sini qabih itu aslinya tidak boleh waqaf. Jadi dimasukkannya, ya, tidak memasukkannya dalam waqaf. Maka ini qabih ini sama seperti hadis maudhu, maka itu hadis maudhu tidak dimasukkan dalam hadis. Ya. Ya. Karena itu kalau apa belajar ulumul hadis, ya, ini biasanya al maudhu'atul hadis ini bab sendiri, ya. Tidak dimasukkan dalam mustalahat, tapi ini bab yang tersendiri maudhu'at. Ya. Karena bukan masuk dalam hadis. Bagaimana juga qabih ini bukan dalam waqaf, ini pun juga sama ya. Qabih ini bukan waqaf. Maka dikatakan qabih. Wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu yuqafu mutarran wa yubtada qablahu. Wa lahu yuqafu mutarran. Baginya boleh berhenti mutar, terpaksa. Yang namanya terpaksa banyak hal, mungkin hilang hafalannya tadi satu ya. Mungkin juga kaget, mungkin juga batuk, bersin dan misalnya ya, ini istirah apa mutar. Wa yubtada qablahu, dan memulainya dari sebelumnya. Nah, kemudian beliau memberikan kaidah, wa laisa fil qur'ani min waqfin wajib. Di sini min waqfin yajib, dalam lafaz lain ada min waqfin wajib ya. Wa laisa fil qur'ani min waqfin wajib atau min waqfin yajib. Tidak ada dalam Al-Qur'an dari waqaf yang wajib. Wala haramin ghairu ma lahu sabab. Tidak juga ada haram kecuali yang memiliki sebab. Artinya ini nanti kaitannya dengan sebenarnya ini adalah bantahan kepada yang mengilzamkan dengan tanda-tanda waqaf yang ada dalam Al-Qur'an. Nanti insyaallah akan bahas. Kita berhenti dulu untuk salat Isya. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.